나 네 속에 타고 막인 듯 받았던 잔뜩도 빌라 그 아다 네 속에 타고 Kau juga kau rasa apa yang aku rasa selama ini menjepit naluri. Ketika kita bebaskan gairah semua yang membakar jiwa. Bila ku katakan semua kepadamu karena bila ku simpan menyisakan otakku di saat di sekitarmu seluruhmu ketika juga kau rasa apa yang aku rasa selama ini menjepit naluri. Bukankah kita bebaskan gairah semua yang membakar jiwa untuk sekali saja. Janggal tak biasa tidak boleh terjadi karena aku pun tahu apa dan siapa kamu siapa dia jika juga kau rasa apa yang aku rasa selama ini Untuk sekali saja.